Alagisa. Darling, Saudara sekalian, lagi saya undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala dukungan. Mohon maaf apabila ada satu kekurangan dari kami. Dan juga dengan segala wujud warna hormat, Buki Production, terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.